Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendengarkan penuturan sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala an, yang menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan beliau yang mendapatkan hidayah Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa Adi bin Hatim At-Ta'i ini betul-betul benci, ya. Betul-betul benci. Yang akhirnya nanti berubah menjadi benar-benar cinta gitu ya. Kan benci. Benci banget deh, berarti benar-benar cinta. Ya. Artinya kebencian itu nanti berbuah menjadi kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan Adi bin Hatim belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi mendengar nama Rasulullah itu beliau sangat benci sekali. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin pada waktu itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama 150-an sahabat masuk ke kabilah Ta'i, artinya menguasai kabilah Ta'i itu. Dan sebelum atau ketika mereka masuk, Adi bin Hatim sebagai kepala kabilah atau ketua sukunya, beliau lari terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya kemudian kakak beliau, kakak perempuan beliau, Safanah binti Hatim At-Ta'i tertawan menjadi tawanan kaum muslimin. Singkat cerita juga, kemudian Safana ini dilepaskan oleh Rasulullah SAW setelah kurang lebih 3 atau 4 hari menjadi tawanan kaum muslimin. Dan tentu jamaah sekalian, semua tawanan Rasulullah SAW diperlakukan dengan baik, diberi makan, tidak disiksa, ya, diberi kebebasan bahkan, tetapi tetap dalam pengawasan kaum muslimin. Dan mereka tinggal di dekat atau di samping, ya, Masjid Nabawi pada waktu itu. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengizinkan dan melepaskan Safana binti Hatim At-Ta'i untuk kembali bertemu dengan keluarga mereka yang sudah melarikan diri dari kabilah mereka, ya, dari kota Ha'il menuju ke negeri Syam. Tapi subhanallah jamaah sekalian, dan ini bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada seorang wanita pada umumnya. Karena ketika Safana binti Hatim ini memohon izin, atau bahkan diizinkan oleh Rasulullah SAW, mohon maaf, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan keluarganya di negeri Syam, Rasulullah SAW berpesan kepada Safana dengan sabda beliau SAW, beliau mengatakan, walakin la ta'jali bil khuruji hatta tajidi man tathiqina bihi min qaumiki liyuballighaki biladasyami fa idza wajadti thiqata fa'alimini. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Safana binti Hatim At-Ta'i, wahai Safana, jangan kau tergesa-gesa untuk meninggalkan kota Madinah ini berangkat ke negeri Syam. sampai engkau pastikan ada orang-orang yang bisa menemanimu, orang-orang yang mantathiqina bihi, orang-orang yang bisa engkau percaya, liyuballighaki biladasyam, untuk mengantar engkau hingga engkau sampai ke negeri Syam. Ya. Fa idza wajadti thiqata fa'alimini. Kalau sudah dapat, kalau engkau sudah dapat orang-orang yang kau percayai dan betul-betul mereka akan menemanimu sampai ke negeri Syam, maka beritahu aku, kata Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, dalam hadis ini tentu kita mengambil pelajaran yang cukup berharga, di mana Rasulullah SAW mengkhawatirkan seorang muslimah, pada khususnya dikala dia keluar dari rumahnya dengan jarak yang cukup jauh. Ya, jarak yang cukup jauh itu kalau dalam fikih ya paling jauh itu 80 km. Di bawah 80 km mungkin masih boleh lah. Karena Rasulullah SAW khawatir kepada Safana ini, jangan-jangan dia keluar dari Madinah tidak sampai ke negeri Syam dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimahullah, ini juga berlaku sebetulnya. Hadis ini untuk kita semua, khususnya para muslimah dikala mereka hendak pergi dengan jarak yang cukup jauh. Bagaimana kekhawatiran orang tua itu? Rasulullah tidak punya hubungan kerabat sama sekali dengan Safana. Bahkan Safana bin Hatim atau keluarga besarnya kan Nasrani. Bukan kerabat, bukan saudara, bukan apa-apa. Bahkan seorang tawanan. Tapi Rasulullah SAW ketika mengizinkan Safana untuk kembali, Rasulullah khawatir karena ini wanita, ya. Ketika dia pergi sendirian bahaya. Tapi kalau di hari ini ya sekonduk karep muarep lungo neng di. Bahaya kalau hari ini ya. Mungkin yang pakai bahasa Indonesia enggak paham bahasa Jawa ya. Mungkin kalau hari ini orang mengatakan enggak apa, kamu mau sampai ke penghujung dunia terserah kamu. Nah, naudzubillah. Tentu ini juga menjadi tanggung jawab orang tua sebetulnya. Ya. Dan nanti orang tua juga akan ditanya, kenapa anak gadismu yang sudah dewasa engkau biarkan pergi jauh tanpa pengawalan? Ya. Dua juga enggak apa-apa. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini bagian dari pelajaran dari hadis ini. Jadi Rasulullah SAW mengkhawatirkan Safwan, jangan engkau terburu-buru pergi dari Madinah ini kemudian berangkat ke negeri Syam, perjalanan kurang lebih 1 bulan itu. Ya. Sampai engkau betul-betul mendapati orang-orang yang bisa dipercaya yang akan mengantarkanmu sampai ke negeri Syam. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, lalu akhirnya Safana binti Hatim menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, laqad qadima rahtun min qaumi li fihim thiqatun wa balagh. Ya. Wahai Rasulullah, telah datang kepadaku serombongan, ya, kaum dari Bani To'i yang saya yakin mereka itu orang-orang terpercaya dan mereka akan mengantarkanku sampai ke negeri Syam. Ya, artinya apa? Safana binti Hatim pamitan kepada Rasulullah SAW. Kira-kira kalau ada orang pamitan, apa yang kita lakukan? Ya sudah, hati-hati di jalan. Ya, ya disangoni. Ya. Ini jawaban yang paling tepat sebetulnya. Kalau cuma hati-hati di jalan itu biasa. Yang paling penting sebetulnya ketika ada orang datang ke rumah kita pengen pergi jauh, itu sebetulnya minta sangu, kan gitu ya. Bahasa Indonesianya sangu tau Pak? Bekal lah ya, minta bekal. Kalau sangu itu kayak spesifik uang gitu ya. Duit Pak. Gitu. Tanpa diminta, jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Rasulullah SAW, ya fakasah Rasul salawatullahi alaih. Rasulullah SAW menyiapkan untuk Safana 1 setel pakaian lengkap. Ya. wa manahaha naqatan tahmiluha. Lalu Rasulullah SAW menghadiahkan kepada Safanah seekor unta betina sebagai kendaraan hingga agar ya dalam perjalanan ke negeri Sam. Sudah dikasih baju, dikasih unta. Cukup kira-kira ya? Atau kira-kira Rasulullah masih memberi sesuatu yang lain? Atau menganggap kita wah itu udah banyak itu, unta itu mahal sekali. Orang datang ke rumah kita pamitan pengen ke Jakarta dikasih Innova kan sudah banyak itu. Jangan-jangan Innovanya mah dijual di jalan. Ya. Atau saya ini habis nih ra Innova ra pena nih ngomong Innova ya. Nyun ngapunten nih Pak. Jamaah sekali yang kami hormati. Ada unta udah mahal. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Wa manahaha atau wa'ataha nafaqatan takfiha. Sudah dikasih baju satu setel, dikasih unta, Rasulullah memberikan bekal berupa uang, dikasih sangu, nafkah. Ya, harta sebagai bekal ya selama perjalanan. Fa kharajat ma'arqbi, lalu kemudian Safana binti Hatim berangkat bersama rombongan tersebut. Ya, jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Ya, ini pelajaran juga bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang belum dikenal pun dikasih. Untuk menjaga kehormatan wanita itu Rasulullah SAW memberikan seekor unta. Kasihan kan? Dia datang sebagai tawanan, enggak punya apa-apa. Kalau disuruh pulang jalan kaki, perjalanan satu bulan dengan naik unta, kalau jalan kaki kira-kira berapa bulan gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tega dan memberikan rasa iba itu dengan diberikan seekor unta secara cuma-cuma. Satu ekor unta itu berapa sih kira-kira kalau dirupiahkan? 2 juta ya. 2 juta mbahmu. 2 juta murah banget ya. Ya 34 35 lah 40 juta. Ya. Lumayan dapat carry second kalau gitu. Mahal ya, mahal. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Kemudian Adi bin Hatim, tentu kalau kita melihat kisah tadi kedermawanan Rasulullah banyak kita ambil pelajaran ya. Tapi kita lanjutkan kisah Adi bin Hatim ini. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan summa ja'alna ba'da dzalika natanassamu akhbaraha. Setelah Safana binti Hatim itu menjadi tawanan, kemudian ada terdengar kabar bahwa Safana bin Hatim akan kembali ke negeri Syam. Maka Adi bin Hatim mengatakan, lalu kemudian kami menunggu setiap hari kabar dari Safana bin Hatim itu. Wa nataraqqabu qudumaha, dan kami terus mencari berita dan mengawasi kira-kira mau datang dari arah mana. Wa nahnu la nakadu nusaddiqu ma ruwiya lana min khabariha ma'a Muhammadin wa ihsanihi ilaiha kulla dhalikal ihsan ma'a ma kana minni tijahahu. Sebelum Safana binti Hatim itu sampai ke negeri Syam, kabar kebaikan Rasulullah SAW itu sudah dulu dahulu ya, sudah sampai di telinga Hatim, Adi bin Hatim terlebih dahulu sebelum Safana datang. Ya, Adi bin Hatim mendapatkan kabar bahwa Safana binti Hatim kakak beliau ini diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah. Tidak disakiti. Diperlakukan ya seperti manusia biasa. Bahkan diberikan hadiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai ke telinga Adi bin Hatim. Sampai-sampai Adi bin Hatim mengatakan ma amakana minni tijahu, dan itu seolah-olah mematahkan, jadi 180 derajat dari kebencian selama ini yang aku berikan kepada Rasulullah SAW. Lah wong rung ketemu gimana ya? Orang belum ketemu sudah benci kan aneh ya. Jadi belum ketemu sudah benci. Begitu dengar kabar kok ternyata kebencian saya sepertinya salah gitu ya, kata Adi bin Hatim fima makna. Fa wallahi inni laqa'idun fi ahli id absartu imra'atan fi haudajiha tatajihu nahwana faqultu. Ketika aku berdiri duduk-duduk bersama kaumku, lalu kemudian aku melihat ada seekor unta yang datang, ya, dan di atas unta itu ada apa, Pak? Apa ya istilahnya yang untuk duduknya wanita di situ, tapi ditutup pakai, kenapa, Pak? Sopo lah, kotak gitu, bukan kotak sih, istilahnya apa kalau di gitu? Kencana, bukan kencana ya, tempat duduk yang kemudian ada tutupnya biar tidak kepanasan itu. Makanya ini gitu tuh kita bahasa Indonesianya dapat C kayak gitu. Udah terti, saya juga nggak tahu. Ada yang tahu apa nama bahasa Indonesianya itu? Pandu, kalau pandu ya, pandu mungkin, mungkin istilahnya lebih cepat, mungkin pandu bisa juga. Dan dari kejauhan di dalam pandu itu ada seorang wanita. Lalu kemudian saya beranjak dan melihat ternyata memang Ibnatu Hatim. Ternyata saya lihat memang itu adalah kakak saya, Safana binti Hatim. Fa'idha hiya hiya, yakin yang datang itu adalah kakak perempuannya. Falamma waqafat 'alaina badaratni biqauliha. Setelah sampai kepada kami, di hadapan kami, lalu kemudian Safana, ya, dia terlebih dahulu mengucapkan kata-katanya dengan mengatakan al-qati' al-zalim. Ya. Artinya sambil menunjuk kepada adiknya, Adi bin Hatim, Safana mengatakan al-qati' al-zalim. Engkau, kamu ini orang yang memutus tali persaudaraan, ya, dan engkau ini adalah pemimpin yang zalim. Gua kan gitu. Dan tiba-tiba Safana meradang begitu. Ini pemimpin enggak jelas ini. Mosok kakaknya sendiri ditinggal gitu kan. Maka dalam bahasa berikutnya laqad tahmalta bi ahlika wa waladika wa tarakta baqiyata walidika wa auratika. Kamu itu enggak jelas jadi pemimpin, anak dan istrimu kamu bawa, saudara yang lain kamu tinggal. Ya, dasar orang yang memutus persaudaraan, dasar pemimpin yang dolim. Kayaknya enggak apa-apa yang dimarahi adiknya sendiri ya. Kalau perlu dijewer. Fakultu ai ukhayya, kenapa wahai saudariku, ya. Kata Adi bin Hatim, kenapa kok tiba-tiba ngomong begitu? La taqulu illa khairan. Ucapkan kata-kata yang baik saja. Wa ja'altu astardhiha hatta radiyat. Lalu kemudian saya memelas, kata Adi bin Hatim kepada kakaknya Safana itu, ya, memohon maaf dan memelas dengan beribu-ribu maaf, meminta ampun dengan kata-kata yang baik, sampai akhirnya Safana pun ridho dan memaafkan Adi bin Hatim. Wa qassat 'alayya khabaraha fa idza huwa kama tanaha ilayya fa qultu laha wa kanat imra'atan hazimatan 'aqilah. Lalu kemudian Safana binti Hatim itu menceritakan kejadian selama dia menjadi tawanan, dan kejadian itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Artinya apa yang kita sebutkan tadi adalah cerita dari Safana yang disampaikan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala an. Lalu kemudian Adi bin Hatim penasaran kan gitu ya. Penasaran dengan sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taraina fi amri rajul. Apa pendapatmu wahai Safana tentang orang itu, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian Safana mengatakan ara wallahi antal haqa bihi sari'an fa in yakun nabiyyan falisabiqi ilaihi fadluhu wa iyyakun malikan falan tudhalla indahu wa anta. Enak banget ya bahasannya ya. Saya berpendapat demi Allah wahai adikku, segeralah engkau menemuinya, bersegeralah engkau untuk menemuinya. Fa iyyakun nabiyan, kalau dia itu memang seorang nabi, falisabiqi ilahi fadluhu, maka orang yang bersegera untuk bertemu dengannya maka dia akan mendapatkan keutamaan. wa iyyakun malikan falan tudhalla indahu fa anta anta. Kalau dia memang nanti seorang raja, bukan pemimpin atau ya bukan maaf bukan nabi, pemimpin biasa, maka dia tidak akan merendahkan martabatmu, maka engkau tetap menjadi seorang pemimpin dan menjadi ya pemimpin untuk kabilah Ta'i. Ya. Jadi Safana dengan tegas mengatakan itu, dan ini tentu kata-kata yang tidak mudah, dan kata-kata ini bagian dari kesimpulan mungkin selama beliau menjadi tawanannya kaum muslimin. Datang kepadanya, kalau dia nabi maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dia bukan nabi atau dia seorang raja, maka engkau tetap akan menjadi pemimpin. Dia tidak akan pernah merendahkan martabat ya para pemimpin itu. Qala Adi bin Hatim, lalu kemudian Adi menceritakan kepada kita, lalu kemudian saya menyiapkan ya semua kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah. Lalu terketuk hati Adi bin Hatim untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati min ghairi amanin wala kitabin. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah tanpa pengawalan ketat. Ya, tanpa ada ajudan yang ikut. Wala kitabin, dan saya tidak menulis surat terlebih dahulu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah sekalian ini juga sudah terbiasa di zaman itu untuk bertemu dengan pemimpin suratnya, ada surat dulu. Ya, tapi beliau tidak. Beliau berangkat tanpa pengawalan ketat, tanpa ada ajudan. Beliau juga tidak mengirim surat terlebih dahulu bahwa saya pemimpin kabilah Ta'i Adi bin Hatim akan datang kepadamu. Ya. Dan saya kirimkan terlebih dahulu ajudan saya untuk mengecek semua makanan yang akan saya makan, kan biasanya kan gitu. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Ya. Adi bin Hatim datang sendirian bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana balaghani annahu qala. Ya, sebetulnya Adi bin Hatim juga pernah mendengar ya, sampai di telinga beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innila arju ayaj'alallahu yada 'adiyyin fi yadi." Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Adi bin Hatim itu datang menghadapku nanti ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu 'alaihi wa huwa fil masjid fa sallamtu 'alaihi. Lalu kemudian saya datang ke masjid ya, dan di Masjid Nabawi, lalu kemudian saya mengucapkan salam kepadanya. Faqala manir rajul. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepadanya, kepada Adi bin Hatim, siapa engkau? Faqultu, lalu saya menjawab, kata Adi, saya Adi bin Hatim. Faqama ilayya fa akhadha bi yadi wa antalaqa bi ila baitihi. Lalu kemudian orang tersebut, sahabat tersebut datang lalu menghampiriku, lalu kemudian ya menggandeng tanganku, kemudian saya diajak ke rumahnya. Wallahi innahu lamadhin bi ilal baiti idh laqiyathu imra'atun dha'ifatun kabiratun wa ma'aha sabiyyun saghiratun fastawfaqathu. Ya. Kemudian ya diajaklah Adi bin Hatim ini kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tamu begitu, seorang wanita yang sudah tua, dan bersama wanita tersebut anak yang masih kecil. Fastauqafathu, lalu kemudian dalam perjalanan menuju ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adi bin Hatim melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di stop oleh wanita tua itu. Wa ja'alat tukallimuhu fi hajatin laha. Lalu kemudian wanita bersama anaknya ini menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebutuhan hidupnya. Fadhalla ma'ahuma hatta qadha hajatahuma wa ana waqifun. Lalu kemudian saya memperhatikan percakapan Rasulullah dengan wanita tua dan anaknya itu, menyampaikan semua kebutuhan-kebutuhannya, lalu kemudian Rasulullah memberikan semua yang diinginkan oleh wanita itu. Wa ana waqifun, dan kata Adi bin Hatim, dan saya berdiri di situ sambil memperhatikan. Faqultu fi nafsi, setelah saya melihat bahwa Rasulullah SAW memberikan semua yang diminta oleh wanita itu kebutuhannya, maka saya membatin, ya wallahi ma hadza bimalakin, demi Allah dia bukan seorang raja. Ya, karena kalau raja kan tidak mungkin, masih paling diminta sesuatu tanya ajudannya dulu kan, atau di ACC dulu nanti cairnya baru nggak langsung cair kan gitu ya, masih pakai surat kesana kesini, udah gitu pakai di pingpong lagi kan, repot, nggak enak kan. Maka Adi bin Hatim mengatakan ini bukan raja, orang datang meminta langsung dikasih. Ya, thumma akhadha bi yadi wa madha bi hatta ataina manzilahu, lalu kemudian Rasulullah SAW mengajakku ke rumahnya. Fatanawala wisadatan min adamin mahsyuwatan lifan fa'alqaha ilayya wa qala, lalu kemudian kami masuk ke rumah beliau dan beliau kemudian menyiapkan bantal yang terbuat dari kulit. Bantal itu diusap, dibersihkan oleh Rasulullah, kemudian ditaruh, lalu kemudian Rasulullah mengatakan ijlis ala hadhihi, silakan wahai Adi bin Hatim, duduklah di tempat ini. Fastahyaitu minhu wa qultu, saya malu, kata Adi bin Hatim. Lalu saya katakan kepada Rasulullah, bal anta tajlisu alaiha, tidak, engkau wahai Rasulullah yang duduk di tempat itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal anta, enggak, kamu harus yang duduk di situ. Jadi Rasulullah SAW ya menyiapkan itu. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, mungkin kita terbayang kok sampai enggak maunya, mungkin cuma bantal untuk duduk yang terbuat dari kulit. Ya, kenapa Adi bin Hatim kan bisa ngambil bantal yang lain, enggak apa-apa, enggak usah rebutan gitu. Mungkin dalam benak kita seperti itu. Ya, tapi Adi bin Hatim mengatakan famtathaltu wa jalastu 'alaiha, lalu kemudian saya duduk ya di atas bantal yang terbuat dari kulit itu, memang biasa untuk duduk. Wa jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal ardi, dan saya melihat Rasulullah duduk di atas tanah. Idlam yakun fil baiti siwaha, dan di rumah Rasulullah tidak ada bantal yang terbuat dari kulit kecuali yang saya duduki. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Safana binti Hatim, kakak Adi bin Hatim, betul-betul nyata. Kalau engkau melihat dia itu nabi, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Dan betul Adi bin Hatim datang kepada ke rumah Rasulullah SAW, Rasulullahnya punya satu bantal yang biasa beliau duduk di situ. Ketika Adi bin Hatim datang, bantal yang biasa beliau duduk itu, yang beliau duduk itu beliau bersihkan, beliau siapkan khusus untuk Adi bin Hatim. Kalau kita melihat sebetulnya lebih mulia siapa, Rasulullah atau Adi bin Hatim di mata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengatakan Rasulullah lebih mulia, pasti. Tapi dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kita ya, dan menghormati seseorang sesuai dengan kedudukannya. Dan melihat dalam kehidupan ini bagaimana kesederhanaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamunya duduk di atas bantal dari kulit yang biasa beliau duduki, sedang beliau hanya duduk di atas tanah. Biasa mawon, Pak. Ya, jadi kalau kita duduk di atas tanah, Rasulullah juga iya. Kita malah di atas karpet, malah saya wah gak enak nih, Pak. Mau ora enak iki, Pak. Iri kula masuk ning sing empuk ngeten iki. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini juga bagian dari kesederhanaan dan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Adi bin Hatim dalam benaknya beliau mengatakan wallahi ma hadza bi amri malakin, lagi-lagi beliau mengatakan demi Allah ini bukan, kalau tadi beliau mengatakan ini bukan raja, tapi beliau mengatakan dalam hati yang kedua ini bukan raja yang biasa gitu. Artinya apa, ini lebih dari seorang raja. Ya, lebih dari seorang raja. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Thumma tafata ilayya, setelah Adi bin Hatim duduk, Rasulullah juga duduk. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azan Pak, itu azan beneran belum ya? Ihi ya, ya Abd, ya Adi bin Hatim, alam takun raqusiyan tadinu bidinin bainan nasraniyati wassabaiyah. Wahai Adi bin Hatim, bukankah engkau ini sekarang menganut aliran atau pemahaman rukus, yang pemahaman ini yang engkau pegang tadinu, yang sebagai yang engkau yakini sebagai agama, bininin sebuah agama atau keyakinan, baina nasrani wasobai, yang mana pemahaman atau aliran yang engkau yakini ini bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Qultu bala, lalu Adi bin Hatim mengatakan, betul wahai Rasulullah. Artinya apa jamaah sekalian, kita di awal mula kita sebutkan bahwa Adi bin Hatim mengaku menjadi penganut Nasrani. Dan mungkin orang menganggapnya itu karena beliau sebagai pemimpin kabilah menyembunyikan sesuatu di hadapan rakyatnya. Padahal hakikatnya Adi bin Hatim ini bukan beragama Nasrani, tapi beragama atau memiliki keyakinan rukus yang itu mencampur antara dua agama, yaitu Nasrani dan Yahudi. Bukan Nasrani, juga bukan Yahudi, antara keduanya. Gaduh-gaduh ya. Maka kemudian enak mana gaduh-gaduh ini. Maka Adi bin Hatim jamaah sekalian itu tercengang ketika Rasulullah tahu bahwa dia itu bukan Nasrani. Dengan penuh kecengangan itu Adi mengatakan, bala ya Rasulullah, iya betul. Dengan rasa malu mungkin begitu. Karena apa? Tercengang, siapa yang ngasih tahu kalau saya beragama rukus gitu kan? Gak ada yang tahu. Rakyatnya gak ada yang tahu, tapi ini Rasulullah tahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Alam takun tasiru fi qaumika bil mirba'i fata'khudhu minhum ma la yahillu laka fi dinika. Bukankah engkau wahai Adi bin Hatim setiap bulan engkau menyiapkan kotak dan engkau mengambil upeti-upeti dari rakyatmu, padahal upeti-upeti itu bukanlah sesuatu yang dibolehkan dalam agamamu. Tercengang kedua kalinya jemaah sekalian. Faqala bala, nggih, betul ya Rasulullah. Artinya apa? Dalam agama Nasrani pun ya, kalau dia ini walaupun sebetulnya Adi bin Hatim lebih dekat kepada Nasrani, itu tidak ada ajaran dalam agama itu seorang pemimpin itu memaksa rakyatnya untuk memberikan seperempat atau sepertiga atau seperlima dari penghasilan rakyatnya. Tidak ada itu. Itu namanya pemalakan. Legalitas pemalakan demi kekayaan pribadi. Itu yang dilakukan oleh Adi bin Hatim. Artinya apa? Kalau dilihat dari ajaran agamanya enggak ada itu, enggak ada aturan, enggak boleh. Tapi Adi bin Hatim melanggar itu. Tercengang untuk kedua kalinya, siapa yang ngasih tahu ini kepada Rasulullah? Iya kan? Wa araftu annahu nabiyyun mursal ya'lamu ma yujhal. Maka ya, saya semakin yakin bahwa beliau ini adalah seorang nabi yang diutus yang tahu sesuatu yang gaib. Iya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, yang saya sembunyikan, tapi diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu jemaah sekalian membahagia rahimakumullah, kalau kita melihat ada salah satu riwayat Adi bin Hatim meriwayatkan satu riwayat yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan. Dikala Adi bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat At-Taubah ayat 31 itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka dan orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Adi bin Hatim yang beragama Nasrani, maka kemudian dia merasa tersinggung waktu itu dengan membela diri, ya Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah mereka. Ya. Lalu bagaimanakah Rasulullah SAW menjawab protesnya Adi bin Hatim? Ya, Rasul mengatakan bahwa para pendeta itu, orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah SWT. Adi bin Hatim mengatakan, kami tidak menyembah mereka, ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan jawaban yang membuat Adi bin Hatim terdiam. Apa itu jawabannya dari Rasulullah SAW? Pengen tahu enggak? Ya udah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, kita cukupkan sampai di sini aja lah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.